الله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita lanjutkan pembacaan kitab Shahih Al-Adabul Mufrad. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimallahu taala babu birril aqrab fal aqrab. Bab berbuat baik kepada kerabat yang terdekat, kemudian yang terdekat setelahnya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Al-Imam Al-Bukhari memasukkan bab ini masuk dalam adab kepribadian, adab perorangan, yakni yang namanya birrul aqrab fal aqrab, yang namanya berbuat baik kepada kerabat yang paling dekat, yakni ayah dan ibu. Kemudian setelahnya, kerabat selain kedua orang tua, itu merupakan adab yang harus ada pada pribadi seorang muslim. Oleh karenanya beliau menyebutkan hadis-hadis yang beliau sebutkan masuk dalam bab birrul aqrab fal aqrab. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Haywah Ibnu Suraij, telah menceritakan kepada kami Haywah Ibnu Suraij. Haywah Ibnu Suraij kunyahnya Abul Abbas. Qala haddatsana Baqiyah. Haywah Ibnu Suraij menyatakan telah menceritakan kepada kami Baqiyah. Baqiyah ayahnya bernama Al-Walid. Baqiyah Ibnu Al-Walid. An Bahir, dari Bahir. Bahir Ibnu Sa'ad. Ayahnya Bahir Ibnu Sa'ad. An Khalid Ibni Ma'dan, dari Khalid bin Ma'dan, Khalid ibnu Abi Karib. Khalid ibnu Abi Karib. Anil Miqdam ibni Ma'di Karib. Dari Al Miqdam ibnu Ma'di Karib. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya beliau Al-Miqdam ibnu Ma'di Karib, seorang sahabat yang mulia, beliau mendengar Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, yaqul innallaha yusikum bi ummahatikum thumma yusikum bi ummahatikum thumma yusikum bi abaikum thumma yusikum bil aqrab fal aqrab. Kata Rasul alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah memberi wasiat kepada kalian agar kalian berbuat baik terhadap ibu-ibu kalian. Kemudian memberikan wasiat kepada kalian agar kalian berbuat baik kepada ibu-ibu kalian sampai dua kali. Summa yusikum bi abaikum. Kemudian Allah Azza wa Jalla berwasiat kepada kalian agar kalian berbuat baik, berbakti kepada ayah-ayah kalian. Summa yusikum bil aqrab fal aqrab. Kemudian agar kalian berbuat baik kepada kerabat terdekat, kemudian yang terdekat setelahnya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an, hadis ini sahih dan disahihkan oleh al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Pada hadis ini diambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, bahwasanya kerabat yang paling dekat dengan kita dari kalangan wanita adalah ibu kita. Kerabat yang paling dekat dengan kita dari kalangan wanita adalah ibu kita, al-um. Dan kerabat yang paling dekat dengan kita dari kalangan laki-laki adalah al-ab, ayah. Oleh karenanya barakallahu fikum, selain bapak dan ibu, itu disebut kerabat. Maka para ulama membedakan istilah berbuat baik kepada kedua orang tua, ayah dan ibu, disebut birrun. Disebut birrun, bir. Oleh karena itu, kalau ada lafaz birrul walidain, berarti berbuat baik kepada kedua orang tua, birrun. Jadi berbuat baik kepada bapak dan ibu atau ibu dan bapak, sama saja barakallahu fikum, itu disebut dengan bir. Sementara berbuat baik kepada selain bapak dan ibu dari kerabat-kerabat kita, itu disebut silah, silatun, silah, menyambung hubungan. Jadi kalau ada kalimat birrul walidain, berarti berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Kalau ada kalimat silaturahim, silaturahim, barakallahu'alaikum, berarti berbuat baik, menyambung hubungan dengan berbuat baik kepada kerabat selain ayah dan ibu kita. Barakallahu'alaikum. Jadi kalau ada orang berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tuanya, maka istilah silaturahim itu kurang tepat. Tapi birrul walidain. Kalau kepada kerabat selain kedua orang tua, ya, kepada paman-paman, bibi-bibi, ya, kemudian kakek nenek, kemudian ya saudara-saudara, barakafikum, kemudian anak-anak sampai cucu, itu silaturahim. Barakafikum. Demikian pula berbuat jelek kepada kedua orang tua, durhaka kepada kedua orang tua, itu istilahnya adalah uququl walidain. Uququl walidain, ain qaf wawu qaf. Uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Sementara berbuat dosa, mendzalimi selain kepada kedua orang tua dari kerabat-kerabat kita, itu namanya bukan uququr rahim, tapi qati'ur rahim. Qati'ur rahim, memutus hubungan silaturahim. Barakallahu. Jadi uququl walidain itu kaitannya, barakallahu'alaikum, disandarkan kepada orang tua. Mendzalimi, durhaka, kurang ajar kepada kedua orang tua disebut uququl walidain. Sementara mendzalimi, berbuat jahat, berbuat jelek kepada kerabat selain kedua orang tua disebut qati'ur rahim. Ya, masuk padanya qati'ur rahim sesuai dengan kondisinya. Barakallahu'alaikum. Faedah yang kedua, pada hadis ini disebutkan wajibnya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Di situ disebutkan innallaha yusikum bi ummahatikum dua kali. Sesungguhnya Allah berwasiat kepada kalian agar kalian berbuat baik, yakni birrul walidain, kepada ibu-ibu kalian. Tsumma yusikum bi abaikum, kemudian kalian berbuat baik kepada ayah-ayah kalian. Menunjukkan wajibnya birrul walidain, wajibnya berbakti kepada kedua orang tua. Faedah yang berikutnya, dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya hak ibu itu lebih didahulukan daripada hak ayah. Hak ibu lebih didahulukan oleh seorang anak daripada hak ayah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, lebih didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh Nabi alaihi salatu wasalam penyebutannya lebih didahulukan. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan sampai 3 kali. Ya. Ketika ada seorang bertanya, "Ya Rasulullah, man ahakun nas bihusni, sohbati, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak untuk mendapatkan ya perlakuanku yang baik? Nabi menjawab, ya, ummuk sampai 3 kali, baru summa abuk, kemudian ayahmu. Disebutkan 3 kali barakallahu'alaikum karena memang di situ ada hak yang harus diketahui oleh seorang anak, yang merupakan hak atau sebuah perjuangan seorang ibu ketika barakallahu fikum akan adanya seorang anak, beratnya ketika mengandung, kemudian beratnya ketika melahirkan, kemudian beratnya ketika menyusui, sampai 3 kali. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan haknya 3 kali. Barakallahu fikum. Mana anak-anak belakang suruh masuk. Kemudian faedah yang berikutnya. Barakallahu fikum. Yang berikutnya adalah seorang ibu berhak mendapatkan hak yang lebih daripada seorang ayah. Demikian pula di dalam akidah Islam, Rasulullah alaihissalatu wassalam barakallahu fikum, beliau mengingatkan kaum muslimin tentang hak ummahatul mukminin, tentang haknya ummahatul mukminin, ibu-ibu kaum mukminin. Ibu-ibu kaum mukminin. Siapa ibu-ibu kaum mukminin? Yakni azwajun nabi alaihi salatu wassalam. Istri-istri nabi. Istri-istri nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Lum'atul I'tiqad, bahwasanya di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah at-taraddi an azwaji Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahunna ummahatil mu'minin al-mutahhirat al-mubarra'at min kulli su'in. Disebutkan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya di antara akidah keyakinan kaum muslimin Ahlussunnah wal Jamaah adalah mereka meridhoi istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ibu-ibu kaum mukminin, kaum mukminat. yang mereka adalah para ibu yang suci. Ya. Para ibu yang Allah bersihkan dari tuduhan-tuduhan keji, dari segala kejelekan. Maksudnya suci di sini bukan berarti tidak pernah berbuat dosa. Barakafikum, akan tetapi Allah ridhoi. Dan min ahlil jannah, dan termasuk penghuni surga. Oleh karenanya barakafikum, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa qad ajma'al muslimun ala tahrimi haula ba'da mautihi ala ghairihi. Kaum muslimin semuanya bersepakat. Kaum muslimin semuanya bersepakat. Atas diharamkannya istri-istri Nabi dinikahi orang lain setelah Nabi meninggal. Kaum muslimin, para sahabat semuanya bersepakat bahwasanya mereka, istri-istri Nabi, itu haram untuk dinikahi oleh selain Nabi setelah Nabi wafat. Ketika Nabi masih hidup, masih menjadi istri Nabi. Ketika Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam, maka haram menikahi istri-istri Nabi. Wa ala wujubi ihtiramihinna, dan seluruh kaum muslimin bersepakat, para sahabat, ulama-ulama setelahnya yang terbimbing bersepakat, wajibnya menghormati, memuliakan ummahatul mukminin, istri-istri Nabi. Barakallahu fikum. Fahadha ummahatul mu'minin fil hurmah wat tahrim. Maka istri-istri Nabi disebut, istri-istri Nabi disebut dengan sebutan ummahatul mu'minin, ibu-ibu kaum mu'minin, itu dari sisi hurmah. Ya, pemuliaan, wa tahrim, dan dari sisi tidak boleh dinikahi setelah Nabi meninggal. Sebagaimana kita ya tidak boleh menikahi ibu kita, maka istri-istri Nabi dikarenakan tidak boleh dinikahi oleh selain Nabi, maka disebut dengan ibu, ummahatul mu'minin, ummul mu'minin, ibunya kaum muslimin. Walakna ummahatil mu'minin fil mahramiyah, dan bukanlah istri-istri Nabi itu, dan bukanlah istri-istri Nabi itu disebut ummahatul mu'minin dari sisi kemahraman, bukan. Dan bukanlah istri-istri Nabi, ummahatul mu'minin, disebut ibu kaum mu'minin dari sisi mahram. Kalau ibu kita, apakah mahram dengan kita? Jawabannya mahram. Sementara istri-istri Nabi, ummahatul mu'minin, bukan mahram dengan kita. Bukan pula ya, boleh dinikahi oleh selain Nabi. Fala yajuzu li ghairi aqaribihinna al-khulwah bihinna. Maka tidak boleh selain kerabat istri Nabi, maka tidak boleh selain kerabat istri Nabi berduaan dengan istri-istri Nabi. Berduaan dengan istri-istri Nabi. Maka tidak boleh selain kerabat istri Nabi berduaan dengan istri Nabi. Barakafikum. Oleh karena itu, para sahabat yang mengambil hadis dari Aisyah Ummul Mukminin, istri Nabi alaihi salatu wassalam, itu di balik hijab. Bertanya di balik hijab. Barakallahu'alaikum. Tidak kemudian tanpa hijab. Namanya hijab itu barakallahu'alaikum pemisah. Entah dinding, kain yang tebal. Oleh karenanya, dalam pengajaran dai mengajar santriwatinya atau sebaliknya, santriwati butuh kepada ustadznya, itu tidak boleh barakafikum ya langsung bertemu tanpa hijab. Tidak boleh, harus ada hijab barakafikum. Dan ini adalah perbuatan kaum salaf pendahulu kita dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, pengikut para sahabat, murid-murid dari para sahabat, murid dari muridnya para sahabat, ila yaumina hadza min ulama'ina, sampai hari ini dari ulama-ulama kita barakafikum terus melakukan demikian. Kalau mengadakan pengajaran barakafikum itu tidak langsung bertatap muka, tapi ada hijab. Tidak boleh berduaan. Wala safar bihinna, dan tidak boleh safar dengan mereka Ummul Mukminin. Kama yakhrujur rajulun musafiru bidawati maharimihi. Sebagaimana bolehnya seorang laki-laki yang sedang safar, dia pergi bersama mahramnya. Boleh ya, laki-laki safar dengan mahramnya, dengan ibunya, dengan mertuanya, ya, kemudian dengan adik kandungnya, dengan anak perempuannya, dengan bibinya, itu boleh safar berdua. Bukan mahram. Adapun ummahatul mukminin, ibu-ibu atau istri dari Nabi alaihi salatu wassalam, walaupun bukan mahram, tidak boleh juga barakafikum ya dinikahi. Barakafikum. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Minhajus Sunnah An-Nabawiyah. Minhajus Sunnah An-Nabawiyah. Barakallahu'alaikum. Dari mana? Kamu? Ngapain? Tidur. Jangan tidur. Sudah tidur tadi. Duduk bawah. Nah, dengarkan ya. Barakallahu'alaikum. Kemudian terkait akidah Ahlussunnah wal Jamaah, di samping Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kaum muslimin agar mereka berbuat baik, birrul walidain, di antaranya kepada seorang ibu, maka mereka juga harus berbuat baik kepada istri-istri Nabi yang disebut dengan ummahatul mukminin. Dengan apa berbuat baik? Barakallahu fikum, disebutkan oleh para ulama dengan ihtiram bihinna, memuliakan mereka, istri-istri Nabi. Kemudian yang kedua, meyakini bahwasanya istri-istri Nabi adalah wanita-wanita solehah yang tidak berbuat keji. Yang ketiga, meyakini bahwasanya istri-istri Nabi ummahatul mukminin adalah wanita-wanita yang Allah ridhoi, karena memang bagian dari sahabiat. Kemudian yang berikutnya, menahan lisan untuk menyebutkan kejelekan yang mungkin pernah dilakukan oleh istri-istri Nabi. Barakallahu fikum. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela, mencemooh sahabat-sahabatku, di antaranya sahabiat, di antaranya terlebih lagi istri Nabi. Jangan mencela. Fa wallazi nafsi biyadih, maka demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kata Nabi, yakni demi Allah, lau anfaqa ahadukum mithla uhudin dahaban, seandainya salah seorang dari kalian berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, ma balago mudda ahadihim wala nasifahu, tidak akan bisa menyamai ya satu mud para sahabat yang berinfak atau separuhnya dengan infak kalian, sedekah kalian berupa emas sebesar gunung Uhud. Kalau ada di antara kita berkabikum selain sahabat Nabi berinfak satu gunung emas, maka tidak bisa menandingi satu mud dua telapak tangan yang digabungkan, walaupun separuhnya yang diinfakkan oleh sahabat-sahabat Nabi. Oleh karenanya jangan kita berbuat mencela, mencaci, ya, meremehkan sahabat-sahabat Nabi, di antaranya adalah istri-istri Nabi. Demikian pula Nabi bersabda, wa uhadzirukumullah fi ahli baiti, aku ingatkan kalian kepada Allah tentang terkait ya keluargaku. Di antara ahlul bait yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, ahlul bait di antaranya masuk padanya istri-istri Nabi. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-57. Al-Ahzab ayat ke-57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri beliau, istri-istri Nabi adalah ibu-ibunya kaum muslimin, kaum muslimat. Ibu-ibunya kaum mukminin, kaum mukminat. Ibu dari sisi apa? Yang namanya ibu kan boleh berduaan. Bukan ibu dari sisi ya nasab. Bukan, tapi ibu dari sisi penghormatan. Dan ibu dari sisi pengharaman untuk dinikahi. Barakallahu. Demikian pula dalam surat Al-Ahzab ayat ke-53. Dalil haramnya menikahi istri-istri Nabi setelah Nabi meninggal selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tankihu azwajahu mim ba'dihi abadan." Dan janganlah kalian, wahai kaum muslimin, menikahi istri-istri Nabi setelah Nabi meninggal selama-lamanya. Kalau sudah jadi janda dari Nabi, tidak boleh dinikahi. Barakallahu. Rahim, buat apa? Tulis. Tulis. Oleh karenanya, barakallahu, pihak-pihak yang mencela ummahatul mu'minin, istri-istri Nabi, mereka mendapatkan laknat dari Allah di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat ke-57, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, maka Allah melaknat mereka di dunia maupun di akhirat. Di antara kelompok yang melaknat atau bahkan mencela, melakukan qadzaf, menuduh istri Nabi berzina, adalah kaum Syiah Rafidhah. Mereka menganggap bahwasanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha adalah wanita pezina, padahal Allah Subhanahu wa taala sucikan beliau. Allah Subhanahu wa taala lepaskan tuduhan itu dari beliau. Sebagaimana kisah Qishatul Ifit. Barakallahu fikum. Maka orang yang melaknat atau orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, di antaranya barakallahu fikum, menuduh istri-istri Nabi dengan tuduhan yang keji, meremehkan mereka, merendahkan mereka, berarti itu merupakan menyakiti Allah dan Rasulnya. Maka balasannya, di dunia dia dilaknat, di akhirat dilaknat apabila tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya laknat, at-tardu wal ibti'at an rahmatillah, dihempaskan dan dijauhkan dari rahmat Allah, itu laknat. Tidak hanya itu, tidak hanya mendapatkan laknat di dunia dan di akhirat, wa a'adda lahum adzaban muhina, dan Allah persiapkan untuk mereka azab yang hina, azab yang hina, yang pedih nanti di neraka. Oleh karenanya kita dilarang untuk barakafikum berucap dengan ucapan yang keji, menuduh dengan tuduhan yang keji terhadap ummahatul mu'minin. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala barakafikum berwasiat agar kita berbuat baik kepada ibu-ibu kita, termasuk kita berbuat baik kepada istri-istri Nabi, ummahatul mu'minin. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya. Faedah yang berikutnya adalah wajibnya berbuat baik kepada ayah, birrul ab. Wajibnya berbuat baik kepada ayah, birrul ab. Barakallahu fikum. Dengan cara apa? Ya, dengan cara berbuat baik pada perkara-perkara yang tidak ada kemaksiatan padanya. Baik dengan doa, dengan lisannya, dengan perbuatannya, dengan bahasa tubuhnya, barakallahu. Faedah yang berikutnya, wujubu silaturahim. Wajibnya silaturahim, menyambung hubungan kekerabatan. Menyambung hubungan kekerabatan. Yang didahulukan barakahikum adalah yang terdekat. Kalau selain ibu dan bapak kita yang terdekat barakahikum, ya, berarti kakek nenek ibu kita. Kemudian baru ke atas itu yang setelahnya. Kemudian bibi kita, paman kita dari pihak ayah, dari pihak ibu. Kalau yang setelahnya, yang terdekat setelah, ya, bibi, paman dari pihak ayah atau pihak ibu kita, yang setelahnya berarti barakah fikum adalah anak-anaknya, ya, keponakan kita berarti, atau sepupu kita barakah fikum, sepupu kita. Kemudian termasuk kerabat yang terdekat adalah saudara kita, saudari kita. Yang agak jauh lagi berarti siapa? Berarti keponakan kita, anak dari saudara kita atau saudari kita. Kemudian cucu-cucunya. Termasuk kerabat kita yang terdekat adalah barakakum, ya, anak-anak kita sendiri. Baik yang laki maupun yang wanitanya. Kemudian yang setelahnya, yang terdekat setelahnya adalah barakakum cucu-cucu kita. Allah subhanahu wa ta'ala berwasiat agar kita berbuat baik kepada kerabat kita yang terdekat. Kemudian setelahnya yang lebih dekat. Setelah itu, barakafikum, ini menunjukkan, ya, tentang haramnya. Haramnya memutus hubungan silaturahim. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dengan wasiat, berarti wasiat yang baik. Bukan wasiat untuk diputus hubungan silaturahim. Barakakum, disebutkan dalam surat Ar-Ra'd, Ar-Ra'd, surat Ar-Ra'd ayat ke-25. Surat Ar-Ra'd ayat ke-25. Bahwasanya di situ disebutkan memutus hubungan silaturahim itu bisa mendatangkan laknat Allah. Laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bisa mendatangkan akhir kehidupan yang jelek. Akhir hidup yang jelek. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wallazina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqihi." Dan orang-orang yang merusak, yang melanggar janji Allah setelah diambilnya janji tersebut. Apa janji kita terhadap Allah? Janji kita kepada Allah, terhadap Allah adalah beribadah. Dengan mengesakan Allah dan menjauhi berbuat syirik kepada Allah. Itu janji kita kepada Allah. Kalau kita melanggar janji, tidak mau bertaubat, dalam keadaan sudah tegak hujah, maka barakafikum kita bisa, atau orang tersebut bisa mendapatkan laknat Allah. Orang kafir apakah dilaknat? Ya dilaknat. Kapan mereka tidak dilaknat? Apabila mereka bertaubat dan masuk ke dalam Islam, kemudian mengesakan Allah dalam beribadah, kemudian menjauhi kesyirikan yang ada. Wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusal. Dan orang-orang yang memutus hubungan yang Allah perintahkan untuk disambung, Wa yufsiduna fil ard. Dan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Kerusakan ini barakallahu fikum banyak. Yang namanya kerusakan tidak hanya identik dengan ya perbuatan-perbuatan ya teror. Tidak hanya itu. Kerusakan terbesar di muka bumi adalah berbuat syirik, berbuat kekufuran. Adapun teror, ngebom sana, ngebom sini, itu tingkatannya masih yang kesekian. Belum yang paling atas. Sebagaimana Fir'aun laknatullah disebut dengan mufsidun, mufsiduna fil ard. Orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Demikian pula orang-orang munafik. Barakallahu. Dan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi dengan kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, kemaksiatan, pemberontakan, teror dan lain sebagainya, ulaika lahum al-la'nah wa lahum su'ud dar. Maka merekalah orang-orang yang berhak untuk mereka laknat, laknat Allah Subhanahu wa taala, dan berhak untuk mereka akhir hidup yang jelek. Oleh karenanya, memutus hubungan kekerabatan itu bisa mendatangkan laknat Allah. Bisa mendatangkan, mengakibatkan akhir hidup yang jelek. Terlebih lagi kerabat yang soleh diputus. Ya. Mungkin kasarannya adalah bahasa kasarnya kualat. Kenapa orang-orang soleh itu selalu mengajarkan kebaikan? Lah kok diputus? Barakallahu fikum. Maka bisa mendatangkan ya iqab, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Surat Ar-Ra'd ayat ke-25. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumul jami'an. Itu satu hadis yang disebutkan dalam bab birril aqrab fal aqrab. Adapun hadis yang setelahnya, ada dua hadis di situ. Itu semuanya dhaif, lemah. Barakallahu'alaikum. Lemah. Oleh karenanya kita tidak baca hadisnya. Dua hadis yang setelahnya, barakallahu'alaikum, yakni hadisnya Abu Hurairah juga. Kemudian hadis yang setelahnya, barakallahu fikum, yang itu bukan hadis tapi asar, itu juga dhaif. Maka kita tidak baca. Kita mencukupkan dengan hadis yang baru kita baca, bahwasanya berbuat baik kepada kerabat yang paling dekat, kemudian yang setelahnya, itu merupakan wasiat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala bisawab. Ilahuna naktafi. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu wahdakumullah. Barakallahu fikum.